بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، حاضرين جماعة Masjid Raya Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung, Al-Bayan Cianjur, Radio-Radio Sunnah di Lampung, di Tanjung Pinang, di Pontianak, di Berau, Rai Padang, para pemirsa TV Roja, pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Manapun, dimanapun Anda berada, dan pendengar radio-radio lain dan stasiun TV lain yang ikut merelay acara kita ini, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Materi kita sudah sampai pada bab takdir, tapi kita sedang membahas dalil tentang takdir. Salah satunya adalah hadis Jibril yang menerangkan tentang Islam, iman, dan ihsan serta kiamat. Lalu kita mensyarah atau menjelaskan terlebih dahulu secara ringkas tentang poin-poin rukun iman tadi, dan penjelasan kita baru sampai pada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Salah satu di antara iman kepada hari akhir kemarin sudah diterangkan, yaitu beriman kepada adanya saksi-saksi, termasuk saksi itu adalah anggota badan kita sendiri, tangan, kaki, tulang, daging, kulit, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita teruskan. Salah satu poin yang termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah al-imanu bi nashri shahaifil a'mal wa akhdhi ahliha laha bil yamin aw ash-shimal. Beriman tentang akan dibagikannya catatan-catatan amal, dan orang akan mengambil catatan itu, ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, dari belakang punggung mereka. Kalau yang mengambil dengan tangan kanan dari depan, kalau mengambil dari tangan kiri sambil memunggungi, membelakangi, dari belakang diambil dengan tangan kiri. Ini wajib kita imani karena diterangkan baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Di antara ayat yang menerangkan itu adalah pertama surah Al-Haqqah mulai 18 sampai 37. Allah berfirman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Pada hari itu, maksudnya hari kiamat, kalian akan didatangkan kepada Allah. Tak ada sedikit pun dari diri kalian yang tersembunyi dari diri Allah. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amal dari kanannya dengan tangan kanannya, orang itu nanti akan berkata, mari baca kitab catatan amalku ini. Dia bangga dengan apa yang tertulis di sana, karena membanggakan isinya adalah kebaikan. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisab. Ketika di dunianya, dia yakin kelak akan dihisab. Karena itu ketika di dunianya dia tidak sembarang beramal. Hanya mengamalkan amal-amal baik, soleh, amal yang Allah perintahkan, yang Allah ridai. Sebab itu yang akan memenuhi isi catatan amalnya. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Orang itu akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya itu dekat untuk dipetik, enggak harus manjat. Kulu washrabu hani'a. Silakan kalian makan, minum dengan senang, dengan gembira, dengan bahagia. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal yang telah kalian lakukan di masa lalu ketika di dunia. Ini orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah, walam adri ma hisabiyah, ya laytaha kanatil qadiyah, ma agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Adapun orang-orang yang diberi catatan amal perbuatannya dari sebelah kiri, menerimanya dengan tangan kiri, dia akan berteriak, aduh celaka aku, seandainya aku tidak diberi catatan ini. Walam adri mahi hisabiyah, dan seandainya aku tidak tahulah tentang hisab. Celaka aku, kematianlah yang telah menentukan semua itu. Ma'agna anni maliyah, tidak bermanfaat untukku seluruh hartaku. Halaka anni sultaniyah, musnah, hilang, hancur seluruh kekuasaanku. Ini orang ketika hidup di dunia kaya raya, berkuasa, berpangkat, memiliki power untuk berbuat apapun, memiliki uang yang melimpah untuk berbuat apapun. Di dunia dia bebas, di akhirat dia sering menyatakan, ma'agna anni maliyah, seluruh hartaku tidak bermanfaat untukku. Terus halaka anni sultaniyah, hancur sudah, hilang sudah seluruh kekuasaanku. Itu jeritan orang itu kelak di akhirat. Kata Allah, khudhuhu faghulluh. Tangkap dia dan ghulluh. Ghulluh itu dibelenggu. Dengan cara kedua tangannya disatukan ke kedua tengkuknya, lalu dibelenggu dengan besi. Thumma jahim asalluh. Lalu masukkan dia ke dalam neraka jahim. Waliyadzubillah. Thumma fi silsilatin daruha sab'una dhira'an fasluquh, lalu belitlah dia, ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Itu nasib orang yang ketika di dunianya menyalahgunakan uang dan kekuasaannya. Di akhirat dia mengenaskan. Yang semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan ini. Semoga Allah masukkan kita dalam golongan yang pertama yang menerima catatan amal dari sebelah kanan. Nah, lihat bagaimana karakter sepak terjang orang ini ketika di dunia. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya orang ini dahulu ketika di dunia tidak beriman kepada Allah yang agung. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Falaisa lahul yauma hahuna hamim, di hari itu orang ini di sini tidak memiliki kawan dekat. Ketika di dunianya banyak penggawanya, banyak pengikutnya, banyak yang mengidolakannya, banyak yang siap mati untuknya ketika di dunia. Tapi di akhirat, falaisa lahul yauma hahuna hamim, tidak ada satupun kawan dekatnya ketika di akhirat. Wala ta'amun illa min ghislin, tidak ada makanan di hari itu bagi orang itu kecuali ghislin. La ya'kuluhu illa al-khati'un, ghislin ini tidak dimakan kecuali oleh orang-orang yang berdosa. Ghislin dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang beragam. Ada yang menyatakan ghislin adalah nanah dan darah para ahli neraka. Ada yang menjelaskan ghislin itu asir, perasan dari tubuh para ahli neraka yang diazab di dalam neraka. Cairannya itu terperas, itu ghislin. Sebagian ulama yang lain menyatakan ghislin adalah kotoran, darah, nanah, kuman, bakteri yang keluar dari faraj para wanita pezina, waliyadzubillah. Itu ghislin, kemudian itu yang menjadi makanan para ahli neraka. Berkata Ibnu Sa'ib ketika menerangkan, wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun orang-orang yang diberi kitab catatan dengan tangan kiri, beliau menerangkan, tulwa yaduhul yusra khalfa dhahri thumma yu'ta kitabah, dia itu melipatkan tangan kirinya ke belakang punggungnya, lalu diberikan kitab catatan amal dalam posisi seperti itu. Dengan tangan kiri disodorkannya dari belakang punggungnya. Itulah ayat yang menjelaskan akan diberikan catatan amal lalu diterima baik dengan kanan atau kiri, tergantung amal orang itu ketika di alam dunia. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6-15 Allah berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menemui Rabbmu, untuk menemui Allah, maka kamu akan menemuinya. Mananya kita menjelang pertemuan dengan Allah itu terlebih dahulu menjalani, mengalami beberapa keadaan yang membuat kita merasakan kepayahan yang luar biasa. Sejak di dunia, masuk ke alam kubur, terus sampai kiamat di alam mahsyar mengalami banyak penderitaan dan terus sampai nanti bertemu dengan Allah. Pasti bertemu dengan Allah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang yang diberikan kitab catatan amal dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan cara hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, nanti dia akan kembali ke keluarganya dalam keadaan berbahagia. Hisabnya mudah. Dan kemarin kita sudah ceritakan contoh hisab yang mudah seorang mukmin yang banyak melakukan dosa di alam dunia. Dipanggil lalu berdua dengan Allah tanpa penerjemah, ditutup. Allah menutupkan penutup, satar, hijab. Tidak terlihat oleh manusia lain. Allah bertanya, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza?" Kamu ngaku enggak? Kamu dulu di dunia telah berbuat dosa ini di hari ini. Dia menjawab, "Bala ya Rabbi." Ya, saya akui. Disadarkan lagi, kamu mengakui enggak kamu berdosa ini, diakui semua. Sampai orang itu merasa, ah saya akan binasa dengan dosa-dosa yang ditunjukkan tadi dan tidak terbantahkan. Apa kata Allah? Inni satartu halaka fid dunya wa aghfiru halakal yaum. Sesungguhnya aku menutupi seluruh dosa-dosamu itu ketika di dunia. Ditutup, dirahasiakan. Karena salah satu di antara sifat Allah adalah satir. Satir adalah maha penutup. Penutup, aib-aib. Orang yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Hanya dia yang tahu dengan Allah. Orang lain gak ada yang tahu. Ditutup, dirahasiakan. Dan aku ampuni seluruh dosamu itu pada hari ini. Di hari kiamat. Di dunia ini dosa ditutup, dirahasiakan, orang gak tahu, orang memuji dia sebagai orang soleh, padahal banyak melakukan dosa. Di akhirat itu dosa semuanya ditutup, diampuni, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang disebut dengan hisab yang mudah. Dialami oleh orang-orang mukmin. Inilah juga yang disebut dengan sebutan maghfirah. Maghfirah adalah ditutupnya dosa orang itu ketika di dunia. Makna ditutup, dirahasiakan oleh Allah. Disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dunia dan di akhirat itu dosa dihapus. Tidak diazab, tidak dibalas dengan murka dan azab Allah, tapi diampuni. Itu yang disebut dengan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang peroleh maghfirah. Orang-orang yang alhamdulillah syukur-syukur kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau toh harus dihisab, semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang dihisab secara mudah. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amal dari belakang punggungnya, diterima oleh tangan yang mana? Tangan yang kiri. Yang kirinya dilipat ke belakang ke arah punggung, kemudian menerima kitab catatan dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Jadi dua keterangan. Ayat satu menyatakan dengan sebelah kiri, satu menyatakan dari belakang punggung, tidak bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Dari belakang punggung dengan sebelah kiri, fasawfa yad'u thubura, orang itu akan meneriakan kecelakaan atas dirinya. Aduh, celaka aku, bahaya ini, kena azab. Wa yasla sa'ira, dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Itu nasib dia di akhirat. Kenapa? Apa yang dia lakukan ketika di dunia? Bagaimana perilaku dia ketika di dunia? Allah menyatakan, innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu ketika di dunia itu kerjanya senang-senang, hura-hura di tengah keluarganya itu. Hanya berfoya-foya, lalai dia dari akhirat. Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kesenangan hidup di dunia. Padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih abadi bagi kalian. Tapi lebih mementingkan kehidupan di dunia lalai dari akhirat. Innahu dhanna an la yahur. Dia dahulu menyangka bahwa dia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Dia menyangka enggak ada hisab. Dia menyangka enggak ada perhitungan atas seluruh amalnya. Dia menyangka Allah enggak tahu menahu tentang apa yang dia lakukan secara rahasia. Bala inna rabbahu kana bihi basyira. Ya Allah Maha melihat terhadap semua yang dia lakukan ketika di dunia. Berkata Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amal dari belakang punggungnya. Berkata Imam Al-Baghawi tughallu yaduhul yumna ila unuqih wa tuj'alu yaduhu shimal wara'a dhahrih fayu'ta kitabahu bishimalihi mi wara'i dhahrih. Orang itu tangan kanannya dibelenggu sampai ke tengkuk, terus tangan kirinya dilipatkan ke sebelah punggungnya, lalu kitab catatan amalnya diberikan ke tangan kiri dari belakang punggungnya. Tangan kanannya dibelenggu ini. Gak bisa ngambil apapun, memegang apapun. Yang diambil, buku yang dia ambil dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Inilah ayat kedua yang menjelaskan adanya pembagian catatan amal di akhirat. Ketiga, lihat Al-Isra ayat 13 dan 14. Allah berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Semua orang, semua manusia akan kami kalungkan catatan amalnya di lehernya. Lalu kami keluarkan bagi orang itu pada hari kiamat buku yang dia terima dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka, lalu dikatakan, baca nih kitab catatan amalmu. Cukuplah pada hari ini kamu menjadi penghisab atas dirimu sendiri. Coba ada satpam, ada yang main bola di belakang. Ciwe ya. Kata Allah Azza wa Jalla, baca kitab catatan amalmu ini. Kamu menjadi penghisab atas dirimu sendiri pada hari ini. Dengan hanya melihat catatan amal, dia sudah tahu dia akan celaka atau dia akan bahagia. Dia akan selamat ataukah dia akan menderita. Dia akan masuk surga ataukah akan masuk neraka. Dia bisa menghitung tuh. Sebagaimana umpamanya di dunia, para siswa dibagi rapot, dengan melihat nilainya aja dia bisa tahu dia naik kelas atau tidak. Hanya dengan melihat nilai yang dituliskan oleh gurunya di dalam rapot itu. Kalau kebakaran, banyak merahnya, mata pelajaran, bidang studi yang merah itu yang inti-intinya tuh. Ya, yang tidak intinya ya merah juga. Dia tidak mungkin naik kelas. Lihat, jangan dilihat dulu naik kelas atau tidak. Lihat aja, merah apa biru. Kalau merah semua, pasti gak naik kelas. Dia sudah bisa ngitung dirinya. Apa naik kelas atau tidak. Itu gambaran di dunia. Apalagi di akhirat. Ya. Berkata Ibnu Abbas, juga Mujahid dan yang lain-lainnya, ta'iruhu huwa matara anhu min amali min khairin wa syarrin wa yulzam bihi wa yujaza alaihi. Makna ayat ini ta'iruhu, kenapa disebut atau dikatakan dengan sebutan ta'ir, yang terbang? Karena itu amal-amal baik yang baik ataupun yang buruk kelak akan tetap menempel pada dirinya dan dibalas sesuai dengan jenis perbuatannya. Itulah ayat yang menjelaskan tentang adanya buku catatan amal dan dibagi serta diambil baik dengan kanan atau kiri. Wajib kita yakini, wajib kita percayai sebagai salah satu wujud keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Poin berikutnya, termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya mizan. Mizan itu timbangan yang menimbang amal-amal kita. Apanya yang ditimbang? Nanti akan kita terangkan. Ada beberapa jenis yang ditimbang dalam timbangan itu tentang diri kita, ya. Apakah badannya? Apakah amal? Kalau amal apanya? Apakah pahalanya? Bukankah pahala tidak terlihat? Ataukah buku catatannya? Nanti kita akan bahas. Tapi yang wajib kita yakini, timbangan ada. Karena oleh Allah diterangkan dalam banyak ayat, dijelaskan lebih rinci dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat adalah Al-Anbiya 47. Allah berfirman, wa nadha'ul mawazina al-qisṭa liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin. Kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Satu jiwa tidak mungkin dizalimi, sekalipun ada amal yang beratnya seringan atom. Bukan kacang atom. Kalau kacang atom gede, atom itu bagian terkecil dari suatu unsur kecil. Sekecil itu baik yang baik ataupun yang buruk, ataina biha, kami akan datangkan itu. Wa kafa bina hasibin, cukup kami akan menghisabnya. Diperlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Jadi yang baik yang buruk walaupun sekecil atom, tidak kelihatan oleh mata telanjang saking kecilnya, itu akan ada hisab, diperhitungkan dan dibalas. Maka jangan anggap remeh baik kebaikan ataupun keburukan, karena semuanya akan ada balasan, akan ada perhitungannya. Juga diterangkan dalam Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9. Allah berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuh فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Kata Allah, timbangan di hari itu benar-benar ada. Di hari kiamat nanti benar-benar akan ada. Siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, dosanya ada tidak? Ada. Tapi kebaikannya lebih berat daripada dosanya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Dia tidak akan ke neraka. Walaupun ada dosa, karena pahalanya jauh lebih besar daripada dosanya. Loh, bukankah dosa sekecil apapun akan dihisab dan dibalas, kan gitu ya? Kenapa ini orang yang pahalanya lebih berat langsung ke surga, tidak ke neraka dulu, padahal ada dosa yang tersisa? Karena dosa-dosa itu terhapus oleh kebaikannya yang lebih banyak. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Jadi dosanya yang sedikit terhapus oleh sebagian dari kebaikannya yang lebih banyak. Diambil sebagian kebaikan untuk menutupi dosanya, dosanya lunas, terhapus sudah, nol sudah, ada saldo dari kebaikan. Maka tidak ada lagi balasan terhadap dosanya, karena sudah terhapus oleh sebagian dari kebaikannya. Anggap saja kalau dihitung angka mah ya, kebaikannya 1000 umpamanya, dosanya 100. Diambil 100 kebaikan, dipakai menutupi yang 100 kesalahan. Kesalahannya nol. Ada saldo yang tersisa dari kebaikannya? Ada berapa? 900. Maka tidak akan ada lagi perhitungan terhadap dosanya, karena sudah terhapus oleh kebaikannya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus dosa, kesalahan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa atbi'i sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Ikuti dosa-dosa yang sudah kita lakukan dengan melakukan banyak kebaikan, kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa tadi. Nah, saldo dari pahala yang tersisa itu yang menentukan tinggi rendahnya derajat dia di surga. Ketika Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa darajat. Ayat ini oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dijadikan dalil tentang fadlul ilmi, tentang keutamaan ilmu dalam kitab Sahih Bukhari. Dikutiplah ayat ini. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan, raf'atud darajat likasratit thawab. Ketinggian derajat seseorang di surga itu ditentukan oleh banyak sedikitnya pahala, saldo pahala yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan dosa. Makin banyak saldo pahala, makin tinggi derajatnya. Makin rendah saldo dari pahala yang dimikirnya, makin rendah tingkatan dia di surganya. Seperti itulah perhitungannya, ya. Jadi Allah menyatakan, "Faman tsaqulat mawazinu faulaika humul muflihun." Siapa orang yang lebih berat timbangan amal kebaikan, dia bahagia. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Berarti lebih berat ke mana? Ke dosa. Faulaika alladziina khasiru anfusahum. Mereka lah orang-orang yang telah merugikan diri sendiri, bima kanu bi ayatina yadzlimun, karena dahulu mereka zalim kepada ayat-ayat kami. Zalim kepada ayat Allah. Makna zalim apa? Tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Lawan dari apa? Lawan dari adil. Kalau adil menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, lawannya adalah zalim. Sikap kita terhadap ayat itu, ayat diikuti itu. Kalau itu berupa perintah, laksanakan. Kalau itu berupa larangan, dijauhi. Itu sikap yang adil terhadap ayat. Ketika ada ayat berupa perintah diabaikan, berupa larangan Dilabrak berarti zalim kepada ayat. Bagaimana sikap kita kepada Allah yang benar? Beribadah kepadanya, bersujud kepadanya, ya, menghambakan diri kepadanya. Karena Allah satu-satunya tempat ditujukannya semua penghambaan, pengabdian, ibadah. Ketika ibadah yang harus ditujukan kepada Allah kita tujukan kepada makhluk, zalim. Dan itulah kezaliman terbesar. Syirik itu kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Orang tadi yang timbangan amal kebaikannya sedikit, dosanya lebih berat. Orang itu telah zalim kepada diri sendiri, merugikan diri sendiri. Pada hakikatnya siapa orang yang melanggar ayat Allah, mengabaikan perintah Allah, melanggar apa yang Allah larang, pada hakikatnya dia sedang merugikan dirinya sendiri. Nah, pahalanya yang ringan diambil untuk menebus kesalahannya yang lebih banyak. Pahalanya habis, kesalahannya tersisa banyak tuh. Ada saldo dari dosanya, pahalanya habis. Yang tersisa adalah dosa. Ini walaupun dosa yang tersisa sekecil atom itu yang akan dibalas. Berat, ringannya azab, lama, sebentarnya azab, berdasarkan kadar dosa yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan pahala. Ini ayat yang terdapat dalam Al-A'raf ayat 8 dan 9 menjelaskan adanya mizan, adanya timbangan, dan banyak ayat-ayat lain yang senada dengan itu. Adapun hadis yang menerangkan adanya mizan adalah pertama hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lihat para sahabat betapa rakus serakah terhadap kebaikan. Bagus apa jelek, serakah dan rakus tergantung kalau kepada ilmu, kepada pahala, kepada ampunan Allah, kepada kebaikan itu bagus. Yang jelek rakus dan serakah kepada dunia, baik uang, jabatan, pangkat, popularitas, rakus kepada itu yang berbahaya, ya. Anas berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyashfa'ali yaumal qiyamah. Aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberikan syafaat kepadaku pada hari kiamat. Faqala ana fa'il, yakni insyaallah. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya insyaallah akan aku lakukan. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam akan beri syafaat kepada Anas bin Malik. Berkata Anas, ya Rasulullah, fa aina atlubuka, wahai Rasulullah, di mana aku mencarimu kelak di akhirat? Beliau menjawab, utlubni awwala ma tatlubuni 'ala shirath. Cari aku di awal pencarianmu kepadaku di atas shirath. Shirath itu jembatan yang terbentang di atas neraka tuh menuju surga lo. Keadaan syirat super mengerikan. Andai ada syirat itu di dunia, saya yakin gak akan mungkin ada orang yang mau melewatinya. Sekalipun orang itu ahli akrobat. Pertama, syirat tersebut kecil. Sekecil apa? Sekecil bagian yang tajam dari pedang. Bahkan lebih kecil lagi. Balaghani, nanti ada kita jelaskan tentang shirath, ya, keterangan. Telah sampai keterangan kepadaku bahwa shirath itu ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Itu yang sahih. Adapun keterangan yang menyatakan shirath itu jembatan satu rambut dibelah tujuh, enggak ada keterangan itu. Yang ada adalah ahadu minas syaif. Itu lebih pedang, lebih tajam dari para pedang yang ada. Kedua, super gelap. Kata orang Sunda mah teka tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk sendiri pun tidak kelihatan tuh. Tapi nanti orang-orang beriman akan ada cahaya yang meneranginya. Yang ketiganya, muzillah. Muzillah itu licin. Matak tisereule, tikosewat, tijalike. Apalagi? Tisorodot. Bikin, apa tikosewat teh? Bikin tergelincir. Karena licinnya itu. Bayangkan. Jembatannya kecil, lebih tajam daripada pedang, terus licin, terus gelap. Selain itu, muncul besi-besi dari dalam neraka yang hidup menyambar orang-orang yang akan menyeberang di sana. Aduh, gak ada itu pun sudah sulit ya. Andai terang benderang, ada pegangan, tapi hanya sebesar rambut seperti itu udah susahnya bukan main. Ya. Itu keadaan sirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cari aku di atas sirat. Qultu, aku bertanya lagi, fa ilam alqika ala sirat. Kalau aku tidak menemukan engkau di sirat, gimana tuh? Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, fatlubni indal mizan. Cari aku di mizan. Di timbangan. Dan di sini menunjukkan akan adanya timbangan di akhirat. Menguatkan ayat-ayat yang tadi kita bahas. Qultu, kata Anas, aku bertanya lagi, fa illam alqika indal mizan. Kalau aku tidak menemui engkau di mizan, gimana lagi? Fatlubni indal haud. Fa inni la ukhti'u hadhi thalathal mawatin. Cari aku di haud. Haud itu apa? Telaga. Setiap nabi nanti memiliki telaga. Dan di tepi telaga itu tersedia gelas-gelas, cangkir-cangkir untuk minum sebanyak bintang-bintang di langit. Bintang di langit ada 100 buah. Oh, gak kehitung katanya saking banyaknya ya. Dan nanti umat manapun hanya akan mendatangi haud nabinya masing-masing. Tidak bisa umpamanya umat Nabi Musa datang ke haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan digiring itu, akan digebah, di apa digebah tadi, diusir. Kamu bukan umatku. Sehingga sahabat ada yang bertanya, bagaimana engkau mengenali kami nanti ya Rasulullah? Kalau para sahabat kan dikenali wajah-wajahnya ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Dengan kita yang tidak berjumpa dengan beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengenali kalian dari bekas sudu kalian, muhajjalina. Kalian itu nanti akan apa namanya bercahaya wajahnya min atharil wudu, karena bekas wudu. Karena itulah wudu ini satu-satunya syariat yang ditetapkan bagi umat ini, bagi umat Islam ini. Umat-umat terdahulu enggak ada wudu. Ketika mereka mau sholat enggak perlu wudu. Hanya kita, hanya umat Islam. Membuat si wajah umat Islam yang sering dicuci dengan air wudu itu bercahaya. Dari sana Nabi alaihi salatu wassalam mengenali umatnya sekalipun tidak pernah berjumpa dalam kehidupan nyata di dunia. Karena tidak sezaman. Seperti kita, tidak sezaman dengan beliau. Tapi kita selalu wudu. Sehari minimal berapa kali? 5 kali, bahkan bisa lebih. Sehingga kalau ada orang yang ngaku umat Islam gak pernah wudu seumur hidupnya kecuali 1 tahun 2 kali. Ketika akan melakukan sholat Id saja. 5 waktu mah lewat sudah, enggak pernah wudu, dia enggak akan dikenali sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Cari aku di haud, aku tidak mungkin meleset di salah satu di antara 3 tempat tadi, ya. 3 tempatnya apa? Yang pertama tadi shirath, yang kedua mizan, dan yang ketiga haud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, yang menjadi dalil tentang adanya mizan. Timbul pertanyaan, apa yang ditimbang di dalam mizan? Apakah tubuh kita, catatan amal kita, ataukah pahala dari amal-amal yang kita lakukan? Apanyakah yang ditimbang? Ini bahasan berikutnya. Adapun yang ditimbang, ada 3 poin penjelasan para ulama. Ketiganya kita akan bahas Jumat depan. Sekarang mah sudah habis waktunya untuk menerangkan. Cukup penjelasan kita sampai di sini, biar penasaran nanti bulan depan Jumat depan harus datang lagi, ya, melanjutkan hal ini. Dan kita masih punya sisa waktu berapa saat untuk bertanya jawab kepada Akhi Fawas di Cileungsi. Dipersilakan memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih, jazakumullah khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan, sangat bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Tentunya kami berharap pertanyaan yang berkaitan dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan kami coba sapa yang pertama dan penelpon di 021-823-6543. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Dari Wati Pamulang. Ibu Wati, silakan pertanyaannya. Pak Ustadz, bagaimana cara mengetahuinya kalau dosa-dosa kita yang masa lalu itu sudah terhapus? Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kembali Ibu Riswati di Pamulang. Kami persilakan Ustaz. Ibu Riswati di Pamulang, bagaimana cara kita mengetahui bahwa dosa-dosa kita di masa lalu itu sudah dihapus, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Barakallahu fik Ibu Riswati di Pamulang. Pertama yang harus kita lakukan, memenuhi persyaratan diterimanya tobat. Itu yang harus kita lakukan, ya. Ada 7 syarat. Aduh, banyak amat. Ya, apa boleh buat untuk membersihkan diri kita, 7 ini penuhi. Pertama, berhenti dari dosa itu. Jangan lakukan lagi. Kedua, menyesal. Ada pernyataan menyesal, "Duh, kenapa saya melakukan itu ya?" Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali di masa yang akan datang. Keempat, kalau berkaitan dengan hak orang lain, dosa kita itu berkaitan dengan hak orang lain yang kita rampas, kembalikan hak itu kepada dia. Kalau kita pernah mengambil barangnya, kembalikan. Kalau tobat tapi barangnya tetap kita pegang, enggak diterima tobatnya, ya, kembalikan. Kalau kehormatan yang pernah kita ambil, kita hina, kita caci, kita maki gitu ya, kita gibahi, minta dihalalkan, minta maaf kepada dia. Minta dihalalkan. Bila perlu, silakan kisos lagi saya, maki lagi saya. Kalau dulu kita pernah memukul, silakan pukul lagi saya. Ya, kalau dia ya udah enggak perlu, itu masa lalu, saya maafkan, sudah beres. Mau dimaafkan mau tidak oleh dia, minimal kewajiban kita minta maaf. Ya, itu keempat. Kelima, lakukan tobatnya segera sebelum sakaratul maut. Pas sakaratul maut, pas tobat enggak diterima tuh. Keenam, lakukan taubat itu sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang masih di mana? Masih di timur, masih terbuka pintu taubat. Dan terakhir yang ketujuh, karena taubatlah ibadah yang agung, wajib ikhlas karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena politik, kepentingan politik, juga bukan karena sok saya mau berhenti dari judi, asal saya ditunjang setiap bulan 5 juta, baru saya berhenti. Itu mau karena uang, bukan taubat, ya. Jadi tidak setiap orang yang berhenti dari dosa berarti sudah taubat, enggak. Kadang ada orang yang berhenti dari dosa bukan karena menyesal, tapi karena sudah hilang kemampuan untuk melakukan dosa itu. Umpamanya orang tukang mabuk, sakit, kronis, mah kata dokter gak boleh lagi. Sekali minum lagi mati loh. Akhirnya dia berhenti. Ya, dia berhenti bukan karena tobat. Seandainya dia bisa sembuh lagi, dia akan mabuk lagi, minum lagi. Ya, seorang pezina umpamanya, dia sudah loyo, terkena penyakit orang penting. Tahu orang penting? Important. Dia important, gak bisa lagi berzina. Dia berhenti dari zina. Bukan berarti dia sudah taubat. Dia mungkin mencari obat agar bisa memiliki kemampuan lagi. Kalau memiliki, dia akan lakukan lagi. Maka ini tidak taubat. Tidak semua orang yang berhenti dari dosa itu taubat, enggak. Mungkin karena hilang kemampuan. Ya, kalau kemampuannya pulih kembali, dia akan melakukan lagi. Jadi wajib ketujuh syarat itu dipenuhi. Apabila ketujuh syarat itu dipenuhi, inilah yang disebut dengan taubatan nasuha. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafiru ankum sayiatikum. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Taubat nasuha itu taubat yang memenuhi 7 syarat tadi. Maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Sejauh mana kita yakin bahwa dosa itu sudah terhapus dengan taubat kita, itu berbanding lurus sejauh mana kita memenuhi 7 syarat taubat yang tadi diterangkan. Semakin terpenuhi itu 7 syarat, yakinlah Allah tidak pernah ingkar janji. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, tidak akan ada lagi perhitungan kelak di akhirat. Ada enggak efek terhadap amal? Iya. Dia semakin giat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia semakin terfilter dari seluruh keburukan. Pas ada yang ngajak dosa-dosa dan kemaksiatan lain, dia tolak. Pas ada yang ngajak melakukan kebaikan, dia bersemangat bersegera untuk memenuhi ajakan itu. Ibadahnya semakin naik, semakin intensif. Kemaksiatan semakin dia jauhi, semakin dia hindari. Itu tanda tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Inna Allaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu lil a'mali sholihah ba'dahu. Allah kalau menerima amalan seorang hamba, Allah akan berikan taufik kepada dia untuk melakukan amal soleh berikutnya. Jadi kalau amal soleh dia berupa taubat, lalu taubatnya oleh Allah diterima, Allah akan berikan taufik hidayah kepada dia untuk rajin melakukan ibadah setelahnya, setelah taubat. Jadi lihat, setelah taubat ibadahnya naik atau tetap? Kalau tetap, tidak ada kenaikan kualitas ataupun kuantitas dari ibadahnya, berarti Allah tidak memberi hidayah kepada dia untuk melakukan amal soleh setelah tobatnya, dan itu indikasi tobatnya mungkin tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian Ibu Raswati, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan sehatnya. Demikian Ibu Siti, semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita semua. Juga jawaban untuk Ibu Siti Maisaroh di Banten yang tanya pesan singkat, ya kami terima. Berikutnya dari pesan singkat kembali dari Umu Abdillah di Citeureup Bogor yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah proses pemberian catatan amal bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab? Apakah catatan amalnya tetap akan diberikan? Lalu bagaimana kiat yang sahih untuk bisa masuk surga tanpa hisab? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik Ummu Abdillah di Citeureup Bogor. Pertanyaannya bagaimana proses pembagian kitab untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab? Tayib. Pembagian kitab dilakukan sebelum hisab. Karena tadi dijelaskan kafa binafsika alaika alaikal yauma hisaba hasiba. Cukuplah bagi kamu pada hari ini, kamu bisa menghitung-hitung sendiri tuh nasib kamu ke surga atau ke neraka sebelum kelak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi urutan waktu antara hisab dengan pembagian catatan amal terlebih dahulu, ya. Baru setelah itu diapa? Dihisab. Oleh karena itu orang yang tidak dihisab sekalipun, maka dia tetap diberikan catatan amal dan seluruh amalnya baik. Coba lihat ayat tadi yang terdapat dalam surah Al-Insyiqaq. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang memberikan catatan amal dari sebelah kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi diberi catatan dulu baru dihisab. Bukan hisab dulu baru diberikan catatan amal. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab tetap dia memperoleh buku catatan amal. Barulah yang lain dihisab, dia tidak dihisab tapi langsung masuk ke dalam surga. Pertanyaan kedua, amal apa yang harus dilakukan agar kita masuk ke dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab? Dijelaskan dalam hadis. Empat ciri. Yang keempat-empatnya menunjukkan ketawakalan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, tidak minta diapa? Diruqyah. Kedua, tidak meramal, tidak diramal. Yang ketiga tidak apa? Tidak dikei dan mengkei. Kei ini ada salah satu metodologi pengobatan dengan cara apa? Ditempelkan besi panas di titik-titik tubuh tertentu. Dan yang terakhirnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang memiliki keempat poin ini di dalam dirinya dalam kehidupan sehari-harinya, tidak pernah minta diruqyah, tidak meramal atau diramal, tidak juga dikei, dan yang keempat tawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah, merekalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Tahu enggak ada berapa orang dari kalangan kaum muslimin yang masuk surga tanpa hisab? Berapa? 70 ribu? Sedikit. Salah. Berapa coba? 4,9 miliar manusia kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena dalam hadis tadi dikatakan ada 70 ribu orang dari kalangan umatku yang masuk surga tanpa hisab. Lalu Nabi SAW meminta tambahan jatah. Karena kalau cuma 70 ribu dibanding seluruh jumlah umat Islam terlalu apa? Terlalu sedikit. Umat Islam dari zaman itu sampai kiamat miliaran, ya. Mungkin triliunan, mungkin. 70 ribu sedikit. Lalu Nabi SAW minta jatah tambahan. Lalu diberi dari setiap 70 ribu orang, dari setiap satu orang diberi lagi 70 ribu. Dari setiap satu orang diberi 70 ribu. Ini ada 70 ribu. 70 ribu kali 70 ribu. 7 kali 7 berapa? 49. 70 ribu nolnya berapa? 4. Tambah 4, 8. 49 dengan 8 nol. Berapa? 49 miliar atau 4,9 miliar? 4 miliar 900 juta orang. Semoga Allah memasukkan kita salah satunya ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ya. Wallahu a'lam bishawab.